Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi alhamdulillah sanam ila yamidin wa ba'du. Sebelum kita lanjutkan, ada pernah satu kosakata yang kita lewati, kalau dicetakkan nama halaman 128 di bab istisna. Wal ayakir wahia awladu bakarin bakaril wahsi. Ayakir adalah anak sapi liak. Wal ais yal ibil albidu yukhalitu bayabuha syai'un minal syukurati. Dan ais adalah unta yang warnanya putih, namun putihnya tercampur sedikit dari sukrah. Sukrah di munawir maknanya blundi, yaitu merah ke kuning-kuningan. Kemudian kita lanjutkan dengan al-mukhasis al-munfasil. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa yajuzu takhsisul kitabi wal kitabi wa takhsisul kitabi was sunnati wa takhsisus sunnati bil kitabi wa takhsisus sunnati bis sunnati wa takhsisun nutqi bil qiyas wa na'ni bin nutqi qaulallahi ta'ala wa qaula rasul sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan ayat Al-Qur'an ditakhsis dengan ayat Al-Qur'an ditakhsis dengan sunnah, sunnah ditakhsis dengan ayat Al-Quran, sunnah ditakhsis dengan sunnah, ditakhsis nutqi dan nutqi ditakhsis dengan qiyas. Yang kami maksudkan dengan nutqi adalah firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padana. Wadakara mutlaqa dinan syar'an fi bayan mukhassisi munfasili wa huwa alladhi yastaqillu binafsihi kama taqaddama wal mukhassisu munfasilu ولا المخاطب بمعنى أنه غير داخل في العام أصلا فلا يحتاج إلى إخراجه. نعم. Tatkala setelah penulis selesai membahas mukhasis mutasil dan membahas tentang mutlak dan muqayyad dimnan secara tidak langsung, syara'a maka beliau bada'a mulai menjelaskan mukhasis munfasil. Itulah mukhasis yang yastaqil binafsihi, berdiri sendiri sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Mukhasis munfasil ada tiga macam. Yang pertama indra atau realita. Yang dimaksud dengan al-his adalah al-musyahadah, bisa disaksikan dengan mata kepala, wal-idrak dan bisa ditangkap, bil-hawas dengan panca indera. Contohnya firman Allah tentang angin yang Allah kirimkan untuk menghancurkan kaum 'Ad, tudammiru kulla syai. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Kulla syai berarti 'am. Ada kulla. Bi amri rabbia dengan perintah Rabbnya, Rabb angin. Maka ini adalah dalilnya umum karena ada kulla. Dakhalaha takhsis, namun ke sifat umum di sini mengalami takhsis bil haisi dengan indra. Haitu dalla karena indra dan realita menunjukkan bahasanya angin tidak menghancurkan langit, bumi, gunung, dan yang lainnya. Kemudian adalah takhsis dengan akal. Contohnya adalah firman Allah, Allah khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Di sini ada kulli, berarti am. Namun akal menunjukkan bahasanya zat Allah itu bukanlah pencipta, padahal syai itu mencakup zat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kullu syai'in halikun ila wajha. Kullu syai' segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Maka jika sisi pendalilannya Pak, ila di sini istisna mutasil. Kalau istisnanya mutasil berarti wajha itu bagian dari syai'. Wajha berarti bagian dari syai'. Bagaimana semua murid datang kecuali Zaid, maka Zaid adalah murid. Maka segala sesuatu binasa kecuali wajah hak, maka berarti wajah adalah syekh. Dari yang lain adalah kun ayu syekh akbar syahada. Katakanlah sesuatu apakah yang paling hebat persaksiannya. Kulillah, Allah adalah sesuatu yang paling hebat persaksiannya. Maka dua ayat di atas dalil menunjukkan boleh menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan syekh. Sebagaimana orang kita masyarakat kita nyebut ya, ya pasrahlah dengan suratan takdir yang ditetapkan oleh yang di atas sana, yang di atas sana syekh. Nanya berarti sama dengan kalau bahasa Arabnya adalah syekh. Waman abadul ulama, akan tapi sebagian lembu usul fikih menolak dan melarang kalau taksis hada, taksis dengan indra dan sebelumnya taksis dengan taksis dengan akal dan dengan indra adalah adalah taksis. Yang pengertian taksis adalah mengeluarkan sebagian individu am. Fakalu para mereka batu ulama mengatakan yang benar yang disebut dengan taksis dengan akal dan taksis dengan indera, yang benar namanya adalah al-am urida bil khas, lafaz umum yang ya, dimaksudkan dengannya adalah makna khusus. Apa itu yang dimaksud dengan al-am urida bil khas? Ayatun al-maksus ghaira murad indal mutakallim walal mukhatab. Taksif itu tidaklah digendaki oleh si pembicara ketika dia membicarakannya dan mukhatab ketika mendengarnya. Artinya semisal langit, bumi dan gunung tadi, untuk angin yang Allah kirimkan untuk kaum 'Ad, kaum 'Ad itu tidaklah termasuk dalam lafaz 'am aslan sama sekali, maka tidak perlu dikeluarkan. Maka tidak perlu dikeluarkan. Maka 'am itu ada, bagaimana kalau enggak salah dalam saya singgung, ada tiga macam. Al-'am baqiya 'ala umumiyatih, ya lafaz 'am yang masih tetap terjaga statusnya sebagai 'am dari sedikit. Kemudian yang kedua adalah al-am al-maksus, Kemudian al-am urida bil khas. Kalau al-am urida bil khas itu artinya ada satu satu lafaz yang bentuknya am, namun maksud pembicara pada saat mengucapkan tersebut adalah tidak am. Yang dia inginkan adalah khas. Nah, al-am urida bil khas ini diistilahkan oleh sebagian ulama dengan takhsis bil akli wa takhsis bil hissi. Diistilahkan oleh sebagian ulama dengan takhsis bil akli atau bil hissi. Namun lebih lebih tepat adalah kita katakan al-am urida bil khas. Kemudian yang ketiga adalah al-am al-makhsus. Lafaz am yang mendapatkan pengecualian. Artinya pada saat si mutakallim itu mengucapkan lafaz am ini, dia menginginkan dengan lafaz tersebut makna am. Kemudian setelah itu dia kecualikan ini, dia kecualikan itu, dia kecualikan itu. Al-anab batam akan tetapi sebagian ulama juga qal mengatakan anab taksis, maksudnya taksis bisa telah dipahami dari firman Allah bi'amri rabbiyah berdasarkan perintah Rabbnya. Nah, ini taksis untuk angin tadi. Maka dia akan hanya menghancurkan apa yang Allah perintahkan untuk dihancurkan. Wa mata daru min syai'in atat alaihi, dan dalam ayat yang lain, dan tidaklah angin tersebut membiarkan satupun atat alaihi yang dia terjang, yang dia datangi, ila ja'alathu karamim, jadi akan menghancurkannya, dia akan menjadikannya karamim. Kurang lebih dia akan menghancurkannya, namun makna tepatnya kita lewati dulu. Wallahu a'lam. Ya, rezeki. Fakharajat taksis dengan syariat, dan inilah yang dijelaskan oleh penulis dan itulah yang dimaksudkan dalam ilmu usul fikih. Dan taksis dengan syariat ini ada di dalamnya dua bagian. Pertama adalah taksis terhadap Al-Quran, wal mukhasis lahu, dan yang mentaksis Al-Quran itu ada empat ayat Al-Quran yang semisal dari hadis, ijma' dan qiyas. Yang pertama, mentaksis ayat dengan ayat. Taksisul kitab bil kitab maknanya adalah mentaksis salah satu ayat Al-Quran yang umum dengan biba'din akhar, dengan ayat yang lain. Penulis mengatakan wayajuzu dan boleh. Dari mana dia bisa mengatakan boleh taksisul kitab bil kitab? Bidaluli wuku'ihi, dalilnya adalah karena terjadinya, adanya taksis kitab dengan kitab. Realita menunjukkan ada taksis kitab dengan kitab. Contohnya, dan semua perempuan yang dicerai, al-mutallaqat di sini am, dalilnya ada al jinsiyah. Dan semua perempuan yang dicerai menunggu dirinya, yaitu menjalin masa iddah tiga qura, yaitu tiga haid. Maka ini adalah am, mencakup perempuan yang dicerai dan dia madkhul biha, sudah pernah disetubui, dan ghair madkhul biha, dicerai dalam keadaan belum pernah sekalipun disetubui. Kalau kita cuma melihat ayat tadi wal mutalaqatu yatarabbasna, maka semua perempuan yang dicerai apapun kondisinya, apapun kondisinya, ya idahnya setubuh ataukah belum, ya maka idahnya tiga kali haid. Fakhusat, ternyata mendapatkan taksis dengan firman Allah, orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita beriman kemudian kalian menceraikannya mingkau beli sebelum kalian menyentuhnya, yaitu menyetubuhinya, fahmalakum, maka kalian tidak punya hak, karena idah itu adalah hak hak suami, menunjukkan pemuliaan terhadap suami. Alihina, yang menjadi kewajiban mereka berupa iddah yang harus mereka jalani. Fakhrajat, maka keluarlah perempuan, maka tidaklah termasuk dalam dalil umum al-mutalaqat, keluar dari dalil umum al-mutalaqat ya tarbasna ghair al-madkhuli biha, perempuan yang belum pernah disetubui, dia keluar dari keumuman ayat yang pertama sehingga tidak ada iddah alaiha baginya. Lihatlah ayat di dalam ayat yang kedua. Kemudian ayat Al-Quran ditafsir dengan hadis. Contohnya adalah firman Allah, dihalalkan untuk kalian mawara'a dzalikum, perempuan ke perempuan, waro adzalikum, selain itu, selain yang telah disebutkan. Di sini adalah am, itu kan adalah ada mausuliyah. Maka kalau kita cuma melihat ayat, maka menikahi bibi dan keponakan dalam waktu bersamaan boleh, karena tidak termasuk perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Namun hadis mengkhususkannya. Wa khusat di hadisin, maka ayat di atas ditafsir dengan hadis, perempuan tidaklah boleh dinikahi berbarengan dengan bibinya juga dinikahi, baik bibinya dari pihak bapak atau kholah dari pihak ibu. Dan yang ketiga, ayat Al-Quran ditafsir dengan ijma. Poin ini tidak disebutkan oleh penulis. Dan ijma' itu adalah mukhasis mentaksis, karena dia adalah bimasabah, sebagaimana kedudukan nas yang qat'i, yang pasti, nas yaitu nas syar'i, yaitu dalil syar'i qat'i yang pasti. Sedangkan am itu zahir, dhanni, status am itu zahir, kemungkinan besar maknanya mencakup semuanya. Maka tadi al-mutallaqat artinya adalah perempuan-perempuan yang dicerai. Semua perempuan yang dicerai itu statusnya zahir, kemungkinan besar. Makna yang paling makna zahir dari al-mutallaqat adalah am, sehingga mencakup semua perempuan yang dicerai. Fa zahir zahir dhanni, statusnya dhanni. Karena zahir ya berarti dhanni, Inda jumhur demikian pendapat jumhur usuliyin. Fayuqaddam al-qati, maka dalil yang qat'i, yang pasti, artinya yakini, yang yakin, yang tidak dhanni, tentu lebih didahulukan. Ibnu Batran al-Hambali mengatakan yang benar taksis itu adalah dengan dalil ijma', bukan dengan ijma'. Karena semua ijma' itu kita yakini pasti memiliki dalil, pasti memiliki dalil dari Quran dan Sunnah. Namun belum tentu, namun terkadang kita tidak tahu dalilnya. Pemataluhu, dan mereka para ulama menyebutkan contohnya adalah firman Allah dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, kemudian mereka bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Fal ayatu amatun, maka ini bersifat umum, diambil dari alladzina, isim mausul. Maka ini mencakup baik alladzina itu adalah orang laki-laki merdeka ataukah budak. Ijma' mengkhususkan bahasanya budak yang menuduh tuduhan zina kepada seorang perempuan yang tidak bersalah dicambuk setengahnya orang merdeka. Akan tapi contoh ini kurang tepat karena pendapat khilaf dalam masalah ini, sebagaimana disebutkan oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Bahasanya ada di antara ulama yang berpendapat bahasanya budak tersebut dicambuk 80 kali cambukan sebagaimana orang yang merdeka. Diantara yang berpendapat 80 kali cambukan meskipun budak adalah Ibnu Mas'ud, Umar bin, dan Umar bin Abdul Aziz. Wa idza sabata al-khilafu fala ijma'a, jika terbukti ada khilaf maka klaim ijma' tidak benar. Jika terbukti ada ijma' maka klaim ada khilaf maka klaim ijma' tidak benar. Walianna qad yakunu al-mukhassis, dan kenapa contoh di atas kurang tepat, maka boleh jadi mukhassisnya, mukhassis untuk ayat adalah qiyas, yaitu qadhib dikiaskan dengan budak, qadhib dikiaskan dengan budak zina. Budak zina hukumannya setengah merdeka. Budak qadhib, ya, sebagai ulama mengatakan setengah, berarti di sini dalilnya bukan ijma, namun yang tepat taksis di sini mukhassisnya adalah qiyas. Maka budak qadhib dipiaskan dengan budak zani, budak yang berzina. Contohnya tidak tepat untuk contohkan ijma sebagai khasis. Contoh yang lain adalah firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, ini am, kan ada alladina. Jika telah terdengar azan sholat Jumat, maka segera kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Fa'inah, maka para ulama ijma' bahasanya tidak ada kewajiban Jumat untuk budak, tidak pula untuk perempuan. Padahal perempuan termasuk alladzina amanu, makanya ada taksir ijma'. Maka aslinya taksir ijma' tadi sebagaimana kata Ibnu Batran adalah taksis dengan dalil ijma', namun terkadang dalil ijma' tidak kita ketahui. Ya, kalau dalil ijma' kita ketahui, ya mudah, berarti taksisnya dengan ayat Quran atau Jadi kalau dalilnya tidak kita ketahui, nah di sinilah yang berlaku dengan tafsir seperti ijma. Kemudian tafsirul kitab bil qiyas wiwit. Bil qiyas kami tahu Allah Taala azani yang tuh azani fadli bukalau wahidin min huma mi'ata jalda fa inna umum azani yata kusto umum azani yati umum azani yati kusto bil kitabi wahuwa Allah Taala bil imami fa inna ataina bifan syatin alaihinna nisquma alal muhsanati alal muhsanati minal adami fayuqatul abduzani ala ummat alal amati bitansifil adami wal iktisori ala khamsina jaldatan alal masyhuri al-qismu tsani tahsisu sunnati wal mukhasisu laha kitabun aw sunnatun mithluha aw qiyasun Al-awalu takhsisu sunnati bil kitabi wa mithalu qawlihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasu hatta yaqulu la ilaha illa la umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fastu khussa bi qawlihi ta'ala hatta yuqtu al jizyata an yadid wa hum sahirun. Nah, tafsir Al-Quran dengan dalil qiyas, contohnya adalah firman Allah, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Fa inna umum zaniya, maka keumuman kata-kata zaniya, karena disini ada al, dan al di sini maknanya adalah al di sini adalah al-mausuliyah, sehingga maknanya adalah alladhi. Al yang masuk kepada isim fa'il dan isim maf'ul disebut al-mausuliyah. Al yang masuk kepada isim fa'il dan isim maf'ul seluruhnya maknanya adalah alladhi. Maka alladhi zanat atau allati zanat wallazi zana fa ceritu kula wahidin min huma mi'at jalda. Maka kumman zaniya khusa bil kitab ditafsir dengan cetakan lama khusus bil kitab, ini keliru, cetakan bunyinya lah. Khusus bil kitab ini, harusnya khusus bil qiyas. Kita bahas apa? Taksisul kitab bil qiyas. Kita bahas apa? Taksisul kitab bil qiyas. Maka ada dalil umum khusus harusnya khusus bil qiyas bukan bil kitab. Nanti jadinya taksisul kitab bil kitab, nanti enggak jadi taksisul kitab bil qiyas. Kita mau bahas taksisul kitab bil qiyas. Khusus bil qiyas, maka ini ditaksis dengan qiyas. Itu firman Allah tentang budak perempuan. Fa'in ataina, jika budak perempuan melakukan perbuatan keji itu zina, maka alihina hukuman untuk mereka adalah setengah alal muhsanat. Muhsanat di sini maknanya hura, wanita merdeka. Inal azab berupa hukuman. Maka di sini bicara tentang masalah budak perempuan. Dikiaskan dengan budak perempuan, budak laki-laki perempuan. Fa yukas, maka dikiaskan budak perempuan, budak laki-laki yang berzina dengan budak perempuan yang berzina, yaitu hukumannya adalah setengah hukuman dan mencukupkan diri dengan 50 kali cambukan, dan inilah pendapat yang terkenal. kita katakan oh kalau zaniahnya benar khusabil kitab. Kalau zaniahnya itu khusabil kitab. Kalau zaninya khusabil bil qiyas. Nah. Maka azania perempuan yang berbuat zina itu kan harusnya 100 kali cambuk. Itu khusus bil kita yang mengatakan juga perempuan itu 50. Dan azani itu kan am. Maka laki-laki yang berzina baik budak ataupun bukan budak juga 100 kali cambukan. Namun azani ini kemudian apa? Khusus bil qiyas, yaitu qiyas budak laki-laki yang berzina dengan dikiaskan dengan budak perempuan yang berzina dengan ilah sama-sama budak. Kemudian bagian yang kedua adalah tafsir hadis. Yang mentafsir hadis adalah Quran, hadis yang semisal dan qiyas. Yang pertama adalah hadis ditafsir dengan Al-Quran. Contohnya firman Allah, aku diperintahkan untuk menerangi manusia supaya mereka bersyahadat. Ini ditafsir dengan firman Allah yang mengatakan kalau ahli kitab cukup sampai bayar jizyah, enggak harus sampai syahadat. Hatta yu'tul jizyata, dengan mereka membayar jizyah an yadin, dari tangan mereka. Salah satu tafsiran untuk anjadinya apa? Tidak boleh diwakilkan. Mereka setor jizyah ke negara itu, mereka meskipun kaya raya, kafir zimmi kaya raya, harus antri. Gak bisa dia titipkan pembantunya, tolong sana bayarkan jizyah, anda boleh. Wahum sahirun dan wih dalam alaihina. Kemudian hadis ditafsir dengan hadis, contohnya adalah hadis Nabi, tanaman yang diairi dengan hujan maka zakatnya usur 1/10 alias 10%. Maka ini am, baik hasil panennya itu sedikit ataupun banyak. Karena ada ma, namanya mausuliyah. Ini ditafsir dengan hadis lain, tidak ada untuk hasil pertanian kurang dari 5 wasak sedapatun kewajiban zakat. Dan tafsir sunnah dengan qiyas, contohnya adalah sabda Nabi, janda dengan janda, jildu mi'atin, gadis dengan gadis, jika berzina maka jildu mi'atin, maka dicambuk 100 kali wa tarbu amin, dan diasingkan selama 1 tahun. Dari hadis ini sebagian ulama mengatakan, bahasanya atau sebagian ulama mengatakan terdapat perbedaan definisi biker antara urfan dan daan. Kalau dalam syariat, meskipun sudah tidak perawan karena sudah zina, tetap disebut biker. Karena disini mengatakan al biker bil bikri, padahal ini sudah enggak biker lagi. Karena sudah enggak perawan lagi, karena dia sudah berbuat zina, maka masih tetap disebut biker, gadis. Maka diambil dari hadis ini, sebagian ulama mengambil istimbat biker secara syariat itu tidak mesti perawan, asal dia belum menikah itu masih biker. Maka boleh jadi ada biker yang masih perawan, ada biker yang sudah tidak perawan karena sudah berbuat zina. Bil fikri di sini ala sabilil taghlib, ala sabil at-taghlib. La mafhuma lahu, tidak memiliki mafhum. Bil fikri di sini tidak memiliki mafhum. Artinya jika biker tak berbuat zina dengan orang yang sudah berkeluarga atau dengan budak misalnya, atau dengan janda, sama saja hukumannya. Cabut 100 kali bikernya. Maka bil fikri di sini ala sabilil ghalib, ghalibul hal. Ini menyebutkan umumnya kondisi. Maka umumnya kondisi bujangan atau gadis itu zinanya sama bujangan dan gadis. Umumnya itu demikian, atau bahasa kita ya dengan sebab pacaran misalnya. Jarang-jarang bujangan dan zina dengan orang yang sudah tidak gadis, dengan janda misalnya, atau dengan perempuan yang sudah berkeluarga, atau dalam kondisi masih berstatus sebagai istri. Ada, namun tidak banyak, karena lingkungannya sudah berbeda, gaulnya sudah berbeda. Demikian juga asayib-asayib, bagaimana tersanyi hadis, yang sudah menikah itu umumnya zinanya dengan yang sudah menikah, karena teman kerja atau sama-sama sudah nikah atau sama yang lain. Fakhusa minal hadis al-abad, maka ditaksis minal hadis dari hadis budak laki-laki dikiaskan dengan budak perempuan. Alat tisabata yang budak perempuan ini jelaslah tansiful had, hukuman hadnya cuma setengah fil Qur'an, berdasarkan dari Al-Qur'an, tempat takut dan sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Fa'yizlatu al-abdu, maka budak laki-laki itu juga cuma dicambuk 50 kali cambukan, sebagaimana telah kami sebutkan dalam tafsir Qur'an dengan qiyas. Oh, jadi yastanidu ila nasin min kitabin aw sunnatin, maka annal mukhassisa ala zalika huwa zalika nasu, wa raja'a al amru ila takhsisul kitabi wa sunnati bi mithlihima. Wa takhsisul wa takhsisul kitabi sunnah bil qiyas, dan Quran dan sunnah itu bisa ditakhsis dengan qiyas. Wal mu'af, kita yang dimaksudkan dengan perkataan al-jua ini, wa taksisun nutqi bil qiyas, dan nut bisa ditaksis dengan qiyas. Dan al-jua ini menjelaskan yang dimaksud dengan al-nutqi adalah al-Quran dan sunnah. Bahina majasa hanyalah boleh mentaksis Quran dan sunnah dengan qiyas, karena qiyas itu berdasarkan, bersandarkan nas dan Quran dan sunnah. Faka'an al-mukhasiso, maka seakan-akan pentaksis adalah nas tersebut. Fakajal amru, maka kondisinya kembali kepada taksisul kitab bersunnah jenis lihimah, taksis ayat Al-Quran dan sunnah dengan dalil yang semisal dengannya. Pertanyaan. Tadi contohnya ada masalah salat Jumat. pun bisa kita kritik juga contoh ini jika kita mensahihkan hadis dalam masalah ini. Hadis Abu Dawud yang mengatakan Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin bil jama'ati ila arba'an, salat Jum'at adalah wajib atas setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 jenis orang, satu perempuan, ada budak. Kalau kita mensahihkan hadis ini, karena hadis ini kesahihannya diperselisihkan ulama, maka berarti taksisnya taksis seluruh kitab di sunnah. Ketika kita mendaifkan hadis ini, kita memilih pendapat yang mengatakan taif, maka kalau ulama telah ijma, tidak ada kewajiban Jum'at untuk perempuan. Maka berarti di sini taksis seluruh kitab di ijma. Jika tidak ada demikian, kita baca sepetan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.